السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكيت جهوله كتب أن رحمه الله تعالى soalan yang ke-37, bolehkah mengambil abang atau adik angkat lelaki dan menganggap mereka seperti abang atau adik kandung? Bolehkah bergaul bebas dan membuka aurat di hadapan mereka? Ini masalah tentang adik akak, abang akak, kakak akak. Boleh tidak ambil anak akak atau abang akak? Kalau boleh, boleh buat sebagai abang kandung tak? Kalau boleh buat abang kandung, boleh buka aurat ke tidak? Jawabnya, tidak ada dalam Islam yang membolehkan mengikat tali persaudaraan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dengan ikatan saudara angkat. Apatah lagi hendak menganggap sebagai saudara kandung. Hakikatnya, tetap orang lain dan haram bergaul bebas dan membuka aurat di hadapannya. Jadi dalam Islam haram mengikat tali persaudaraan dengan jalan yang tidak diluluskan oleh syarak. Kerana persaudaraan ini ataupun hubungan mahram ini hanyalah dengan tiga cara. Yang pertamanya dengan nasab, yang keduanya dengan radak, dan yang tiganya dengan musaharah. Nasab artinya keturunan. Hanya adik-beradik yang mak dan ayah kita lahirkan sahaja jadilah saudara kita, saudara pada pada keturunan atau mahram. Yang kedua, musaharah, iaitu menantu. Dengan sebab pernikahan boleh jadi mahram. Yang ketiga, dengan sebab radaah nyusu. Hak tak ada kena-mena jadi kena-mena. Hak asal tak boleh nikah jadi tak boleh nikah. Hak asal serta batal ismayah serta tak batal dah dengan sebab nyusu. Akak-akak ni tak ada. Boleh akak tapi tak jadi, tak jadi mahram. Kita nak anggap kakak-akak tak ada salah tapi tak jadi kakak kandung. Ini nak buat sama macam kakak kandung. Kakak kandung ni maknanya sama-sama dikandungkan oleh ibu ataupun bapa. Kalau adik-beradik, pok tula, mok tula, adik-beradik semok sepok dia panggil. Kalau pok saja mok lain, adik-beradik tak? Adik-beradik sepok waktu kuat tu. Kalau mok tula pok lain, adik-beradik semok. Itu mahram aku. Yang tidak mahram ni pok lain, mok lain. Pok bukan pok kita, mok dia pun bukan mok kita. Selagi mok atau ayah dia tu adalah mok atau ayah kita, salah seorang, dia adalah adik-beradik. Walaupun maknanya mok kita melahirkan dia tu lama dah setelah cerai dengan ayah kita. Katakan dia cerai zaman Jepun tahun 45. Dengan ayah dia, ayah dia cerai, mok dia nak kahwin lain pula. Dia tak duduk dengan mok dia, mok dia tak tahu duduk luar ni, duduk Singapura. Kahwinlah dengan orang lain pula, dapat adik-adik kita tu. Kan dia tiri kak pok lain, pok Singapura, tokek kapal. Adik kita tu, pasal apa? Mok dia tu, mok kita. Pasal ramai kita tak faham, adik-adik tiri lagi. Adik tiri kita tu, adik tiri mana pula? Pok lain, mok tula. Adik tiri apa benda itu? Adik tiri ni, pok dia lain, mok dia lain juga. Ayah kita, ayah kita nikah dengan janda, ada anak dah dengan laki lain, baru adik-adik tiri. ataupun maknanya ayo kita cerai lama dah, berkahwin dengan orang lain. Ayo kita cerai lama dah dengan seorang perempuan lah. Perempuan tu bukan mak kita. Nah, bukan mak kita. Pakat ni cerai, mak kita mati, dia nikah dengan seorang perempuan. Baik. Lepas nikah seorang perempuan, tak boleh ano. Nampak lagi ni masalah. Pak kita nikah seorang perempuan, tak boleh ano. Bila tak boleh ano, 60 tahun dah cerai. Bila cerai nikah dengan pak lain, laki-laki lain pula, ni pak kita cerai dah. Faham? Boleh anak. Nah, boleh anak. Dengan ayah je tak boleh anak. Nikah lain boleh anak. Anak tu anak tiri ayah kita. Hai, anak tiri ayah kita. Bagaimana kita jadi gua ni? Kita adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Nah? Ginilah senang kita ni cerai dengan bini kita. Ya. Ha. Dia pun nikah lain boleh anak. Anak diri kita. Nah. Anak diri kita. Dah boleh nikah kita kalau tina. Dah atas air semayang. Haa eh. Kalau kita orang puan kita cerai dengan laki kita lah. Mula cerai masa buah merah. Lenin ni 2008 ni nikah dengan orang budak laki kita. Nikah dengan seorang budak. Perempuan. Boleh anak lelaki adik diri kita. Faham ni? Anak diri kita. Eh? Eh? Nampak ni? Pasal ayah budak tu bukan laki kita. Ha, anak diri kita. Dengan anak kita, adik-beradik diri. Eh? Ha. Tak apa, tu tak boleh banyak kan? Dia pening. Tak? Bolak orang ni. Eh? Ha. Jadi bila kakak akak, mabang akak, adik akak, haram bergaul bebas. Pergaulan boleh, tapi pergaulan sekadar ajnabi. Macam orang asing je lah pergaulan. Walaupun maknanya sayang sangat adik akak ni. Tak kira sayang tak sayang. Nek, aurat tak boleh buka. Boleh buka tiga cara. Pertama menantu, kedua keturunan, ketiga ngopek. Nak, boleh buka aurat. Walaupun kita ambil bila tu daripada cek duduk rumah kita 20 tahun dah nak buat abang akak, eh, tak boleh juga, kena tutup aurat. Ini biasa lah kakak akak adik akak dia mungkin nak mau abang akak dia mau rumah lah kakak puan ni kakak akak aku. Oh, eh. Manusia ni bila dengar kakak akak tak ada apa lah kakak akak. Bukan geprang, geprang dah oleh kau. Nah, kakak akak berhak tula. Mana boleh? Nah, tak main akak gitu lah yang nikah kan. Nah, main cegong syair, mana duduk dua orang lagi lah. Aik, kakak akak boh. Lepas, okey lagi. Dah boleh. Oleh itu, dah tidak wajar orang wanita mengambil abang atau adik angkat lelaki. Kerana ia tidak dibenarkan oleh syariah, maka tiada ikatan yang membolehkan mereka bergaul bebas dan hidup bersama. Kalau kita anggap sama macam abang kandung kita sendiri, haram. Angkat tetap angkat, tidak jadi kandung. Kandung maknanya mak kita mengandung dia. Ha, tu bangi. Nah, ha. Gaul bebas tak boleh. Walau bagaimanapun, pada mulanya kita kata niat kita suci, kita anggap sebagai abang atau dia angkat laki-laki. Kerana ia tidak benar pada syariat, maka tiada ikatan membolehkan mereka bergaul bebas dalam dan hidup sama. Tak boleh. Niat kita tidak boleh menukar hukum syarak. Eh? Tak boleh nak ukur hukum syarak. Niat ikan nak buat ekor, niat kalau kena nak pergi umrah. Jadi hukum haram jadi halal. Tak jadi. Eh? Ha. Tetap haram juga. Eh? Tak boleh tukar. Ha. Benda haram ni boleh buat bukan kerana jadi baik, tapi sekadar darurat sahaja. Eh? Darurat tu lain. Walaupun pada mula kita kata niat suci, lambat-lambat dia kata, dan kita kata niat kita suci, kita anggap sebagai abang atau adik yang kandung, mula-mula bolehlah. Lambat laun akan datanglah gejala-gejala buruknya. Jika tidak dikawal, hawa nafsu berlakulah hal larang oleh syarak, berbagai macam maksiat kemungkaran. Cara yang begini peluang syaitan masuk mendorong ke lembah maksiat dan perbuatan yang keji, lagi dia murkai oleh Allah Ta'ala. Ya? Kita tengok tadi melihat-lihat dia duduk berduaan. Kakak akak tidak kasih. Nah, dia anggap kakak dia sungguh. Kakak seperti kakak kandung. Siapa boleh pegang tangan, salam ke. Nak, ha, nak balik kampung dah, nak pergi kompos dah, sahabat salam, tersimbat, mana boleh. Nak, ha. Kalau abang kak boleh salam, laki sama laki. Nah, ha, salam boleh 3 minggu dah lepas tangan. Tak ada masalah tu. Nah, ha, tak boleh buat apa yang nak salam dengan orang kuang dah. Nah, ha. Orang larang tu, dia nak ban. Nah, ha, tak boleh salam, tak boleh salam. Mok diri tak boleh salam. 4 kali sebetul. Nah, ha, dia nak pegang tangan nak datang saja. Allah larang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang muhram itu maknanya yang diharamkan. Bermakna walaupun menganggap seorang sebagai orang angkat atau diangkat, ia tetap haram bergaul bebas. Apatah lagi jika membuka aurat di hadapan mereka. Duduk rumah, dia tutup kepala dan kakak-kakak. Eh? Ha, kena tutup kepala, kena pakai baju labu habis. Ha. Tapi akhir zaman ni habis dah kakak ada hukum syarak. Tak ada hukum. Masa kita masing-masing tak jaga dah. Kita dah jaga longgar anak, kau longgar. Cucu kau longgar ni. Nah, ha, dia gitu. Nah, ha. Istilah abang angkat atau diangkat ini mengkaburkan pandangan masyarakat. Oleh kerana kali ini larang, maka haram dan berdosa berbuat begitu. Jadi kabur masyarakat ni kerana setengah masyarakat tidak menganggap satu kesalahan kalau berduaan dengan adik akak. Nah, ha, atau kesana kemari dengan kakak akak. Ha, lain yang tak sebut kakak akak, jadi lain kali orang tak apa nak malu. Nah, begitu juga dengan tunang. Nah, dah pergi lelaki mana orang ambil kamu tunang dia ke? Oh, nak tu pergi dia. Buah odoh lah ke? Dah apa tunang boleh kan? Tak boleh. Dia boleh nak jamah, nak gendong, nak kelek, nak kepong. Lepas kita kata aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, saksi pun sah. So kita sah. Haa, boleh. Kalau saya kata tak sah, nak, haa, tak boleh lagi. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Terima kasih. Mana kamu? Sok. Belakang? Sok. Dia lah waktu biar kok tu. Ha. Ha. Tu baru. Baru boleh. Nah. Ha. Tunang tak boleh. Jadi orang Melayu tunang boleh ada kan. Mok pang aku yang bapa tunang tak boleh ambil lagi. Tak boleh tengok. Dia kita. Nah. Ha. Sapa marah tunang dah pas orang jahiliah ni dia duduk pesen barak, duduk pesen batal barak nengdak tunang kejek kata kau boy prank tu mak tak marah yang ambil apa tak lagi tunang dah. Ha, tengah-tengah banyak kau orang ni ya. Sapa marah tunang pun pada lagi sekali orang nampak pergi belaka pucuk kenyir turun. Nah, tunang mak duduk orang ni duduk jeneng tak ambil payah mak. Mok tunang kata kalau nak pergi ni kereta bodoh nak pergi boleh nombor tunang kan faham. Baru senang dah jadi tak kena tanya tunang bang tunang kita dia mabuk laut nah. Juga orang lelaki mabuk laut nah ada jangan main nah tengok orang lagi candak nah saya betul ada pergi tu orang joget atas tak betul berhenti store sama biru herang muka nah. Ha, ada dengan orang lelaki gitu kan. Nawak gua ni tak boleh ya. Tak jadi. Ha. Tapi masa kasih dia kata kekasih dia lautan api sanggup kurenangi. Oh masa kasih bila nikah ha, bini nak balik jumpa lelaki membalik kau ni ha, abang balik kau ni matang. Dia boleh nak pergi kutun nambang motor jalan no. Nah, ha, tak ada api sikit. Jangan percaya orang lelaki kacar lelaki. Cuba kita lihat kembali ajaran dari Allah apa yang diperintahkan apa yang dilarang olehnya. Firman Allah Taala yang bermaksud, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dadanya. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau putera-putera mereka atau putera suami mereka atau saudara mereka atau wanita Islam atau budak yang mereka miliki atau pelayan lelaki yang tidak berkeinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Cukup lengkap dalam ayat ini, An-Nur ayat 24 sampai 31. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman supaya mereka itu memejamkan pandangan mereka itu. Mana pejam pandangan, bukan pejam mata jalan langgar tiang pi pula. Mana janganlah duduk tengok perkara-perkara haram yang banyak di jalanan. Kan di zaman Nabi, zaman kita bawa roti nak depan surga duduk nak tengok hok belah kain kat ke hotel-hotel nak pergi di hotel-hotel orang bujang orang hok dok pakai rawat dia pakai gitu lening depan surga nak hok pesen lengas kerak hok lengas satu nak tu bila nak pergi kodoh dia nak pergi nak pergi nak kesempah luar jalan tepuh gelir mati mengetuk bila molek-molek ada nak tak payah nak pergi dah di hotel-hotel duduk cengok dekat surai duduk biar kolong depan masjid macam-macam pesen lah tu nak kalau seluruh neleh pusat jelen nak kalau pakai baju buka kalau seluruh pendek kuang kalau kain sekut tutup tutup atas buka bawah nak tutup atas tutup bawah buka tengah macam-macam pesen dia ni tak ada pemandu sikit ni umat-umat yang sangat jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkanlah dia kata Allah kata, tudungkanlah dada-dada mereka itu dengan winapok. Nah, ini pesen dada buka. Nah, buka dada. Orang lelaki buka dada tak molek ke jenis. Molek yang jenis buka dada yang tak kacim depan. Oh, sayang dada. Tak molek dah macam tak apa sara ni. Nah, ni rapu orang buka dada. Habis cerita lah. Nah, ayah duduk masjid. Ayah tengok anak ho, pesen baju tak nampak dada, nampak lengan, nampak tiok. Ayah kata, "Macam mana kau anak aku?" Bisa ya. Nah, berat nanang kali ayah gitu. Nah, sebeh kaya kokah takut tekok. Nah, beli 2000 Mekah. Anak orang boleh mari ambil ni mutus ikan di rumah. Nah, dah sagi Mekah lagi kau ada kau. Nah, tak faham. Benda makna Haji Mabrur. Haji Mabrur bila dia balik daripada Mekah, anak dia orang tak nak tengok dah kulit aurat anak dia. Orang dah nak tengok dah anak dia pakai luar ketat. Ayah dia masa pas dulu dah. Ayah dia tuhan buka pintu hati dah. Haji Mabrur. Nah. Atau putera-putera mereka itu boleh tunjuk perhiasan hanya kepada suami. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Au abna'ihinna. Jangan kamu tunjuk tubuh badan kamu melainkan kepada suami-suaminya. Tunjuk ke suaminya. Nah, kita tunjuk ke orang lain. Boleh jadi balik air. Nah, kalau kita buat uang, kaju balik. Dia pasti tak boleh bawah panjang di atas naik sekat tau. Kita buat labuh balik atas. Nampak di bawah sekat. Tanju lah buang. Memang dia takut pada kita buang. Dia turun balik. Kepau wisuti. Nah. Pasal gaju balik. Ni balik baik kat ni. Nah. Nah. Perhiasan untuk suami tunjuk korang. Nah. Nak tubik jabat abisnya tonyong bibing. Nak. Nak tunjuk ke rajabat. Rajabat pulak tegak. Merah mulut tu. Oh tengok aja. Kau gelik. Nah. Lekuk-lekak. Lekuk-lekak. Nah, depan suami bang black pain nyo duk tak bibir. Kau bekal paru tadi. Nah. Atau putera-putera mereka kalau nak tunjuk kecantikan orang perempuan tunjuk kanak. Tak apa tunjuk kanak. Nah, pakai baju kebaya, pakai kain stik, pakai seluar tak tunjuk kanak. Dek, tengok dek, comel lah, mak. Comel lah, mak. Macam orang gila. Mak tu kata. Dah. Tak apa rumah kita. Nah. Ni yang pelik rumah tu kembang ratung eh. Tak apa pasal nak pergi jabat jadi lawa. Nah. Asal nak pergi jabat lawa. Dengan minyak wangi sembuh. Nah. Dengan air seduh. Dengan blusher. Dengan tepung. Dengan sepanah. Ha, dengan hok skru lebar beruh basuh ni dengan hok benda ngaci es krim ni ya kau ngaci es krim kan dia hok kaki es krim tu bu ada juga dia tapi kaki belum rata ketak ketak ketak ketak lagi jangan tu sejabat depan laki tak mati tepe. Pulak pang ni boleh tak tidak tak mandi lagi. Beratlah bukan sini, bukan telekom. Atau putera suami anak tiri boleh. Anak suami kita boleh. Nah kita lawa depan anak tiri boleh. Atau saudara mereka tunjuk adik-adik kita boleh. Nak pergi rumah kakak kita, nak pergi rumah abang kita ni. Kita pakai hebat-hebat, pakai lawa-lawa. Nah, baru tu. Nah, pasal abang kita mahram kita. Nah, tak ada apa-apa. Atau wanita Islam sama-sama muslimah, tak apa nak tunjuk. Sama-sama dia ni tak saya suruh memang ini tunjuk dah sama dia. Nah, kalau baru beli cincin baru, kerek naik surat. Kakak naik surat. Nah, kawan hak sebelah dia keling dah tanya dia jawab 6,000 husband I beli kat Bali atau budak yang mereka miliki tak ada lama kita atau pelayan lelaki yang tidak berkeinginan terhadap wanita. Kita ada orang gaji lelaki, kita lah puang tuan rumah okey lah, tapi orang gaji kita ni jenis tak boleh orang puang lah. Jenis tak ada selera orang puang. Nah, jadi jalan bergedik-gedik daripada dapur nak kita ambil air tu kat setengah jam jalan ni lenggang. Dah, kita tak apa kan. Nah, pasal apa jenis tu jenis tak cara ke orang puan. Atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, boleh buka aurat depan anak. Kita boleh pakai luar pendek depan anak umur 3 tahun 2 tahun setengah. Jangan hak dia jauh satu. Nah, ramai kita luar pendek rumah molek-molek ada. Nah, duduk tengok TV luar pendek ayo bunga tu. Nah, mata kecinya kita balikkan. Nah, depan anak usah anak puan dekat tahun 3. Nah, jadi udus sepan tu ayo. Nah, tak boleh. Kita nampak aurat tu. Auratul mu'mini baina surati rutbati. Aurat laki-laki beriman pusat sampai ke lutut. Bawa pada pusat, atas pada lutut, yang boleh tengok isteri kita, anak kita okey. Awitifin ladhi lam yastaru ala awratin nisa. Budak-budak, anak-anak yang tak reti ke benda lagi dalam bab aurat. Nah, ialah benda. Tak apa. Jangan awak pakai luar pendek gitu di rumah. Nah, luar pendek ni pakai luar hak lutut. Tak apa. Luar benda lagi pakai lutut. Ada dengan pokoknya. Tak apa. Nah. Ni ada dengan walet pas dua walet masuk kereta pergi maaf. Ai maaf ada kerja masuk kereta dah ni. Cek lu macam rabu ampik tu. Berat nan nan ribu. Nah, jadi hudup ke sini. Nah, apa betul apa dia rambut merah, dia macam mati sabung. Nah, kita lubang hidung sama suruh cawang. Nah, luar pendek, tak sabar sikit arang. Oleh itu tidak payah nak berabang atau beradik angkat sama ya. Abang dia kan dia ni kau berat ni dulu main surat tau. Dulu main surat. Nah, tulis surat ni tulis macam ni. Dak jadi gayak sikit. Ha, romo-romo surat tulis mula. Nah, awak ni ubo bedok, abang ni buka belah hidung berabuk dok dalam muka. Nah, kasih hak zaman dulu. Awak pesen bakor kat tepi. Bila tadi bakor kat tepi pula anak puak anu gitu. Macam-macam pesen. Lening mesti ya. Nah, mesin tetap. Jangan kau komen. Nah, ayo lepas, ayo lepas. Dia kok mesin ini. Nah, mesin awet. Ia membuka luas jalan-jalan kemungkaran dan kemaksiatan. Boleh berduaan, tidak lagi disangsi oleh masyarakat. Akhirnya masuk jalur syaitan, jadi maksiat. Nah, takutlah hukum Allah. Ada banyak cara lain untuk berbuat baik pada orang atau mendapatkan perhormatan dan persaudaraan. Banyak cara di cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukan mesti kita buat sebagai diakat. Nah, pergi ziarah dah kawan kena pergi ziarah keluarga ni. Tak, gitu cara hubungan. Islam memang menganjurkan mengharapkan kasih sayang, tapi betul pada tempatnya. Bukan tak boleh kasih sayang, tapi biasanya pada tempat. Nah, kalau nak kasih sayang dengan orang lelaki ke puan, nah, cari tu kodi. Ada apa? Nah, kita ni pelik. Bila akak nikah, tak kasih sayang macam mana? Nah, bila dah akak nikah, sayang sangat. Dia nikah, tak macam mana? No. Nah, masa kasih masa tunang tu, minum teping 2 straw. Nah, segelah 2 straw. Nah, makan kuih tiaw tu yang jatang suak, tindir langit. Nah, tindir pulak orang ni, jatang pulak suak. Lepas tu hak jatang pula surat, hak tinggi pula kan. Jadi hak tinggi sama kenyang. Dah. Nah, duk main gitu. Oh, maknanya benda panggil. Tak ada am dia panggil duduknya. Ah, romantik orang tak romantik. Nah, romantik. Padahal haram lagu tu. Hak sarang tak benar. Nah, dia kalau kita tunang ni boleh, kita nak makan nak apa, beli diri yang gitu mau tunang. Nah, dah kan. Nah, apa belebok kata rambut bawa. Nah, ni dok. Eh, makan diri yang pasal. Dak nikah lagi makan diri yang. Hak lelaki tukar skop. Nah, hak puan tukar makan. Nah, ni suak kat aku suak kamu beras dulu. Nah, makan di store hak sama-sama. Dak boleh kalau makan seorang. Ya, you kena teman ai. Nah, gitu. Bila nikah, makan suku. Nah, makan suku. Laki makan atas meja, bini buang meja. Tak ada. Nah, laki yang temari lah, tung. Makan dengan abang, makan lah. Nah, kita kenyang lah, makan lah. Nah, jadi makan suku apa bila nikah jadi gitu? Pelik lah. Orang bila nikah dah orang bagi suap. Nah, jadi kita kena praktik semula. Tak selalu malam ni. Nah, kita hidupkan semula kasih sayang. Nah, balik sekarang. Nah, buat selalu. Biar tua dah pun. Nah, bila anak tidur kita pun mayam tak makan. Nah, bini kita rangan kita suap petang. Nah, kita pula rangan dia suap belacang. Suka macam gitu. Nah, bagi wanita berkasih sayanglah dengan orang yang dihalalkan baginya. Berkasih sayang itu biarlah kerana Allah, iaitu nasihat menasihati pada jalan Allah. Itu baru tu. Nah. Tapi kalau bahasa dak nikah lagi dak, dia berakhir jalan dak. Tak kena, tak kena, tak kena orang. Nak pusing. Nah. Kakang di masjid terapung, kakang di sekayu, kakang di diaji tengok burung. Nah, kakang di kolam air panas. Bila nikah, nah, dah macam mana dah. Pada dia dapur itu dia air panas. Nah. Memang kita pergi sekali, lama tak pergi masjid terapung. Hah? Pasti genyak. Kata, nah, kita sibuk ni. Ada kerja, main gitu. Nah, dah ada dua bini. Nah, kita jadi salah. Silap perhitungan. Kesimpulannya, hindarkanlah dari sikap suka nak mengambil abang, akak, kakak atau adik angkat. Memadai dengan sahabat, dengan orang yang dibolehkan, dengan tujuan untuk mengingatkan hal berbuat kebajikan dan ketaatan. Semoga Allah meridai kita di dunia dan akhirat. Baik, soalan seterusnya. Kawan saya berusia kira-kira 9 tahun telah diperkosa oleh pemuda yang tidak dikenali. 9 tahun kena perkosa. Peristiwa tersebut terus hidup dan menyeksa hatinya. Fikirannya rungsing dan sukar hendak melelapkan mata. Dia tidak tahu apakah dia termasuk seorang gadis yang suci dan apakah amalan yang diterima oleh Allah. Dia juga bingung sama dia harus berterus terang dengan bakal suaminya atau tidak bila dia mendirikan rumah tangga telah. Budak perempuan 9 tahun ni rogo di kawan ni Fadlahi. Itu dia ni lek-lek. Nah, kau kenal-kenal berlaku. Nah, dia ni berat. Pasal apa? Pasal negeri ni tak ada berkat dah. Negeri sendiri Tuhan tarik keberkatan, maka rakyat mamlakah isi negeri pun jadi tidak ada iman, ketandusan, takwa. Itu yang berlaku sekarang. Nah, baca kita buat undang-undang tak ada nak penterah juga. Kerana Allah cabut keberkatan daripada negeri kita. Nah, budak-budak jadi jahat, aktina jadi muka dak malu, orang tua jadi kurang hajar. Nah, orang negeri jadi menipu. Mu tipu aku tipu mu. Mu lebang aku kaiba mu, aku paikan mu pula. Tak, badan main gitu selok. Nah, pasal apa? Pasal Allah tarik keberkatan. Apa tarik keberkatan? Ada sahabat. Pasal kita tak ada iman dan takwa. Nah, Allah kata dalam Quran, wala anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Jika ada penduduk negara, sebuah negara itu beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan bertakwa, yakni takut kepada maksiat, Allah akan buka keberkatan negara tersebut daripada langit dan daripada bumi. Sekarang tak ada. Nah, batu buat peraturan pun kau baru. Undang-undang tak ada. Buat hak dulu buat heroin. Nah, kau gantung kau apa? Kau baru tubik. Yeah? Tubik pula ekstasi dengan crack, dengan kokain, sabu, mak sabu ada belaka. Nah, dengan ais, Neh. Ha. Kau banyak pula pi kuda dah pula. Nah, buat waktu ketak pula kata orang motosikal. Kau banyak belum tu. Nah, ketak pula kata orang kereta. Kau banyak belanggu. Pasal apa? Balasan Allah. Nah, tak tahu nak reka lah. Nah, takkan menang. Menangkan balik pada Allah. Nah. Jadi dia risau, dia gusing, adakah dia masih suci? Dia kena rogoh dah. Kemudian adakah amalan diterima oleh Allah? Biar ketiganya dia kena kabur dah ke suami dia bila dia nikah lagi. Jawabnya, masalah perkosaan ini tidak sepatutnya dirusingkan sangat kerana gadis yang kosa itu tidak berdosa. Ada rasa. Nah, orang yang dipaksa tidak berdosa. Dipaksa. Nah, tapi sekarang ada juga, dia suka sama suka, patut lelaki tak menikah dengan dia, dia gigit bocah rogo, cah sabu. Itu banyak berlaku. Nah, perbuatan itu dilakukan seorang muda yang tidak bertanggungjawab dengan secara paksa, dia tak berdosa. Nabi kata diletakkan, tidak ditulis amalan dikalanya di kalangan umatku kerana tersalah, lupa dan dipaksa ke atasnya. Kalau kita salah, tidak diambil kira salah, mana tidak dosa. Umpamanya kita salah apa benda ni, tersalah maknanya mengerjakan semayang zuhur 5 rakaat, kita dah sedar, kita ingat pak sampai mati kita dah sedar kalau itu sebenarnya 5, apa panggil salah, tak dosa. Nah, tapi kalau sengaja dosa semayang zuhur 5 rakaat. Nah, lupa tak dosa juga. Nah, lupa tak ingat ke semayang dah bisa. Nah, tak ingat semayang masuk bilik tidur siapa kemati tak ingat ditinggal itu, dia tak ingat sungguh tak dosa. Nah, tapi ada benda yang kalau kita tersalah kita kena ganti walaupun tak dosa. Seperti kita tersalah langgar orang, orang berhenti traffic light, kita ralik dia tengok mesin lekung bahang terang signal orang belakang. Nah, tak sengaja dosa tak? Tak dosa lah. Dan guna hukum wajib kena ganti. Nah, bukan tak sengaja tak payah ganti. Tak sengaja kena ganti, wajib ganti. Nah, harta benda orang. Kita salah gostang kereta kita, kena pagar rumah orang, patuh pagar terus sebunyi orang. Nah, kena ganti. Lama tu orang dia ganti lah. Mana guna ganti? Kita tak sengaja kan. Jangan main pak gitu. Tak sengaja ni cuma tak berdosa di sisi Allah. Nah, kalau sengaja berdosa dah. Tapi kena ganti. Mereka tuang di hadap. Dan yang ketiga, yang dipaksakan ke atasnya. Maknanya orang yang memaksa itu dah lebih kuat daripada orang yang kena paksa. Nah, maknanya tak boleh nak lawang lah. Kalau boleh lawang tak panggil paksa. Nah, macam nikah paksa. Sah tu nikah paksa. Dan yang kata tak sah, tak sah tu nikah paksa sungguh. Ini paksa kalau kita duk faham sisi masyarakat, sebenarnya bukan paksa. Ayah dia kata mu nikah. Nah, mu ni nikah dengan anak aku. Nah, dia takut ayah dia nikah dengan anak dia. Hukumnya sah. Waktu orang panggil paksa yang tidak dulu pada syarak. Paksa yang tak, yang menyebabkan tak sah nikah ni, paksa yang wujud dengan senjata. Bubuh senjata tekak, kalau tak jawab nikah, nak kerak kau. Nah, dan orang yang mengugut boleh melunaskan ugutan dalam bila-bila masa. Itu panggil paksaan dalam Islam. Dah. Sekiranya dia mendirikan rumah tangga, nanti jangan terlalu usingkan makanan darah, kerana darah itu boleh hilang bukan saja atas sebab diperkosa atau sebagainya, tapi boleh terjadi atas sebab-sebab yang lain. Masalah darah ni memanglah bila diperkosa tak ada raga lah. Tapi bukan saja mesti diperkosa, banyak benda-benda. Kalau perempuan hak jenis aktif, kadang-kadang dia boleh cuh raga dia, kerana dia lapisan yang sangat nipis. Nah, kalau zaman dia ni kau benda nak dia ni nak budak puan main sepak takraw. Ini tandingan sepak takraw. Dah dun ladang. Mula ni ada puan sepak takraw. Nah, dirasmikan oleh pengerusi masjid ladang. Pengerusi masjid. Tak puan main sepak takraw. Bukan pakai jubah, pakai lah mendek. Tak puan main sepak takraw. Nah, umur 16 tahun ke bawah, futsal perempuan. Main futsal. Kau datang tu kau tengok keliling pacang. Kenapa? Berat nanang dia ni. Benda nak jadi bukan berat nanang lah, berat 12-12 tu. Tak? Macam-macam pek. Main lopak gandoh. Lopak gandoh apa? Kalau cocok di gandoh, mampu berat. Nah, pelik-pelik nak main belaka. Dia ikut kapi. Orang kapi perempuan dia nak diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum laki-laki. Ini seruan kufar yang bukan daripada Islam yang suci. Islam telah meletakkan martabat wanita lebih tinggi daripada kaum laki-laki sehingga tidak dibenarkan berbuat perkara yang mensabah dikerjakan oleh kaum laki-laki. Ini orang puan sama saja hebat dengan lelaki. Nah, orang puan lelaki jadi pulih, dia nak jadi pulih kau kerja kacuri. Nah, padahal ada Allah nak berlari. Nah, padahal tak boleh sabar lah dia jadi pulih. Nah, bomba kau puan bomba. Nah, nak khabar ubah tangga tu dia khabar dulu. Saja kau bawah. Nak lenggok tak atas dan walik zorah tangga. Nah, gunting api rumah pun tinggal agam. Nah, padahal nak golek pasal apa benda ni waktu bit. Apa ni air pahit saja tambah nak tumpah kau puan. Tanah awang kau puan kau. Negak sama lelaki dalam seluk tanah awang. Nyanyi kita tengok. Nah, negak. Lelaki ni siapa? Ha? Pak ye belati. Tanah awang. Kau puan ni kau. Gak lapang ni negak. Macam bewok. Negak. Orang puan tak layak sikit harang. Allah jadikan dia mulia dengan kerja-kerja yang lembut bagi dia. Nah, memang jadi askor dia. Jadi senapik ada senapik puang beteng. Dia tu minta maaf lah, mepik. Minta maaf lah, mepik. Salah, salah, sama, sama, sama. Rupanya uzur. Bahan tu beteng. Nah. No, tengok belakang, tengok tak dengar, tak dengar tarik tali, buang mulai-mulai ada. No, naik nyok, orang puang ni naik nyok. Orang puang panjat nyok. Nah, buat tak dengar panjat nyok. Bagi pokok tu rendah lah, dah suka lelaki lepas tengok. Naik tu, naik tu, naik. Tolok ke bawah. Dah, dia nyek. Orang puang, suka lah ambil gambar, saya masuk di bim, ada apa lah. Nah, suka langat. Ya, kalau aku cukup. Nah, peristiwa ini tidak harus diceritakan kepada siapa pun. Bahkan pada bakal suami diri, Islam ini melarang ceritakan aib diri kita pada orang lain. Jangan cerita ke suami, tak payah cerita. Faham? Dia maknanya dia telah bertaubat dulu, dia berzina, tak suci dah. Nah, tak wajib cerita ke suami. Nah, tapi kena bertaubat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala beri keampunan. Kita pula kalau ada buat dak molek dengan bini orang apa semua, jangan dikabur. Faham? Nah, jangan dikabur jadi rosak rumah tangga orang. Masa dia bini masa tua puan tu kasih kita lagi. Dak, dah kita duduk ligang hak mau. Nah, wala berang 16 kali terjun kat seluruh batu. Dak. Atas belakang penyu habis gitu dia gambar 36 kaki. Pukul mak puan. Nah. Dodo awek kita tu nikah dengan orang lain. Pasal kita duduk bakal mendakak sama. Nah, lina ada kereta. Kita jangan pergi kabur. Jangan awak mana dengan mulut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang ni cerita nak kabur ni lah. Bini awak tu bukan kasih hamba. Hamba lain-lain rata hari tu. Jangan. Jadi pecah ulang mahu tanggi orang. Jangan cerita pula kau orang. Nah, tengok macam main. Kau bini cik Yeh. Kita pula aku erik tau. Jangan dosa besar. Kita tak sesat dah masalah kita tak dulu. Dia cerita pula korang. Nak tunjuk sagong dia. Nah, aku erik dah baru nikah dengan orang. Kerana sepuh dengan dosa. Suatu peristiwa pahit, keji dan maksiat ni berdiri tidak perlu disebarkan. Tak perlu. Nah, dari Abi Hurairah daripada Nabi SAW, dan barang siapa menutup keaiban seorang muslim, nasi Allah akan menutup keaiban yang di dunia dan di akhirat. Nah, tapi kalau kita buka keaiban orang ada tujuan digunakan harap, tak apa. Umpamanya kita terpaksa cerita aib seseorang supaya orang jauh daripada dia. Kita kenal si pulang ni suka tipu orang. Bila buat baik, tak apa-apa semua kena tipu belaka. Nah, kita pun terpaksa cerita aib perangai uduh itu kepada kawan kita, takut kena tipu pula. Itu bab lain. Nah, apabila menutup keaiban orang lain digalakkan adalah lebih baik, kan? Lebih baik keaiban diri sendiri juga ditutup. Jadi aib-aib ni kita kena tutup. Ada orang jangan dia bangga dengan aib ni. Jangan bangga. Allah tak beri keampunan kepada dosa yang kita bangga-banggakan kita buat. Nah. Oleh itu kali tidak perlu runsingkan walaupun sesaat. Jadi puan ni tak perlu risau apa-apa pun. Nah, benda lah telah lama berlaku. Nah, dia pun tak berdosa kepada Allah. tak wajib kabur pada calon suami. Serah saja kepada Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita sentiasa bertaubat dan minta perlindungan Allah dari melakukan kemungkaran. Kita jangan buat maksiat. Orang buat jahat ke kita, dia tanggung dosa. Nah, kita jangan buat maksiat. Andainya masih dirusingkan juga, ini menunjukkan orang dia tidak redha menurut qada daripada Allah. Nak rusing apa lagi? Benda yang tidak terlibat dengan kita. Nah, tak payah rusing. Orang yang buat jahat, nah, bukan kita ni, kita dipaksa oleh orang. Yang kita rusing dosa yang kita buat dalam keadaan redha zaman dulu tu. Berlambak-lambak, berkagu-kagu aja. Hak tu apa ni pada kita? Eh? Oleh itu kena banyakkanlah istighfar dan berdoa. Eh? Hidup ni dia banyak berdoa dan istighfar. Main-main juga. Nah, hiburan-hiburan juga. Eh? Semoga Allah memberi ketenangan pada hati dan berlapang dada dengan apa yang berlaku. Bila dia telah sabar dengan qada yang Tuhan tentukan dia ini, diperkosa pada masa kanak-kanaknya, dia redha dan dia pula tidak rusing, dia berharap pada Allah, Allah akan jadikan dia bertemu dengan pasangan yang membahagiakan. Itulah balasan Allah. Nah, waktu kalau kita sabar dengan kesusahan di masa sekarang, iaitulah manis yang berpanjangan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita bahan manis dulu kediam, tak lihatlah, tak ada manisnya lah. Nah, kata-kata dia minum dah air manis, pasal banyak minum manis dah dulu. Nah, bahan isi manis dah pakcik. Nah, kalau kau jaga benda awal, banyak minum air masak, boleh minum air manis. Nah, tapi dia bilang dengan air masak tak mau, belum tidur sekolah, bangun tidur sekolah, ada apa-apa. Nah, lepas tu kalau kita kaji, dia tengok di Patani ni, orang makan manis. Nah, di Patani kalau kita gigit tani, belah-belah naratiwa, belah-belah, yalah. Nah, air susu, air gelang ni susu tiga suku. Nah, air susu, susu tiga suku. Dari nak kucai, sakok sudu, kukung. Nah, berat sudu duduk dalam susu. Nah, kemudian kalau tijana pula, dia pun susu hak-hak-hak tu. Tijana ni tak ada kuah kari dia ni. Dia pun susu teng. Ada setengah teng pun atas tu. Lepas tu tak bergulia pula, dalam sepuk gula. Faham? Siapa tak apa tijana? Makan lagi ada, tiga tiga orang ni. Tapi hak kena menyakit tak ada kira ni, menyakit lain. Nah, rupanya dia kerja kapung orang ni. Walaupun makan mani, kerja kapung, kerja nyaku ramai. Kerja nyaku, kerja berat-berat. Mulut berbik tak mau. Tak? Eh? Jadi dibakar oleh tenaga dia, mani tu tak dah nak masuk dalam darah. Nah, kita mani-mani. Nah, kerja benda. Gawang. Duduk lain kong. Nah, kerja dah banyak pula. Banyak duduk saja kaki, satu duduk atas apa benda. Atas komputer. Nah, ekor pula kau kuat. Dia yang masuk dalam darah. Nah, dalam gitu, dan itulah tak apa. Tak ada apa dalam ni, kita ni berat dalam lah. Buat aku pula, berat dalam aku, berat dalam apa. Buang air kecil, tak tahu lah mani letih ni. Faham? Berat penyakit itu. Tujuan menutup aurat. Tiba-tiba tu, wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, dapat tahu Kampung Tebing Temboh ada dua masjid. Masjid lama tidak dibenarkan solat Jumaat atas arahan pejabat agama. Masjid lama ya? Dah boleh main Jumaat dah? Boleh? Boleh. Dan ni soalannya, sebagai orang awam saya ingin tahu dari sudut agama, di mana sepatutnya kami mendirikan solat Jumaat, masjid lama atau masjid baru. Dan ni boleh ya? Boleh. Jadi dia tengok cerita baru. Boleh lagi. Dah? Bila-bila nak tahu tak boleh. Neh. Ada arahan dak wis semayang Jumaat? Ada. Dah semayang lagi. Tak apa semayanglah. Suka dah. Nah. Neh, semayanglah, semayang. Di ada pula bagus semayang Jumaat. Ni masjid lama kan? Nah, lepas tu bila dibuat baru nak suruh orang lagi tanya mana boleh dah ni. Pahala ni kira mana? Nah, pahala orang ramai. Tidak ikut mana-mana. Ni rumah Allah. Rumah Allah ni kita boleh mana-mana. Nah, anak mana-mana ni rumah kita. Rumah kita. Tak jadi awak makan rumah saya. Buat rumah ni. Lain rumah dia. Nah, ni rumah Allah. Tak mana-mana. Tak, saya tak mengada-gada. Apa hukum pakai gelang magnetik yang begitu popular sekarang? Pakai nak buat lawa, arah nak pakai. Nah, nak buat berubat, ubat lain, banyak lagi ubat. Nah. Apa hukum kerja dengan syarikat bukan Islam? Mak Saleh. Mak Saleh ni pula kan? Pahlawan Sabah. Hukum bekerja dengan syarikat bukan Islam. Dalam masa yang sama ada syarikat Islam. Makruh orang lelaki. Orang perempuan tak boleh, haram. Nah, laki-laki makruh. Makruh ni tak berdosa tapi tak apa comel. Nah, tak apa comel. Tak apa comel tu kalau kerja-kerja tak terlibat dengan barang haram. Kalau dalam pekerjaan dia ada libat benda haram, kerja dengan orang Islam pun haram. Nah, semata-mata kerja yang betul, yang tak salah di syarak, cuma majikan tu orang kafir, makruh. Nah, hukum pakai topi, topi ni, topi apa ini? Topi ni, hukum pakai topi Aceh, ke mana? Pak Lah suka sangat pakai. Mana pula ni? Topi mana dah nak baca ni? Kawan saya begitu kuat menyokong pergerakan perjuangan Islam, tapi dalam masa yang sama begitu sukar untuk meninggalkan dia pula. Meninggikan, meninggalkan hobi. Belaga ayam. Apakah perjuangannya sia-sia? Baik, ini penyokong, penyokong untuk guru lah. Sokong Islam dah, sokong ulama, tapi berahi belaga ayam. Patut dia sokong tu kira gua ni sia-sia. Tak sia-sia. Datuk belaga ayam, dosa pula tak pelir dia. Faham? Dia gitu. Nah, tiap-tiap orang yang melakukan kebaikan, patut dia buat dosa tu pula. Memanglah tak batal kebaikan dia tu. Cuma ditimbang di akhirat, mana yang lebih baik? Mana yang lebih ringan? Nah, mana yang lebih berat? Kalau banyak amalan kebaikan menang, selamatlah dia. Nah, tapi ingat, belaga ayam ni dosa besar. Kena laknat. Nabi kata Allah melaknat orang yang melaga binatang. Di akhirat lagi ayam tu Tuhan akan cari buat besar catuk kepala dia pula. Ayam tu kenal muka tuang dia. Nah, dah tukar sikit tu. Ayam kata muka ni. Hak tukar laga aku gitu. Nah, maka Allah perintahkan ayam ni tuang jadi besar, kita ni jadi kecil, ayam catuk pula. Paruh dia besar-besar keret. Wallahu wallahu mutafalli gitu. Ha dah tahu ah. Nah, dasarlah. Nah, kalau kita taubat dah, ayam tu dah tunjuk dah kita. Nah, dan Tuhan pun sesah selalu. Nah, jangan main-main belaga ayam. Ada pula sokong Islam belaga ayam. Dia nak main binatang ni main tunjukkan cantik boleh. Badi ayam lawa dah salah. Macam ayam serama kan. Tidak belaga. Nah, badi lawa. Nah, ayam lawa, ayam cantik apa kan? Tandingan burung cantik. Nah. Tandingan suara burung sedap. Nah. Tak apa, jangan laga burung titik. Nah. Dengar suara dia. Nah. Eh, jangan main kalau ni orang yang asyik sungguh. Kaki dia lah, kita tak faham. Tarannum dia, lagu dia tu. Orang yang memang kaki sungguh kalau dengar lagu orang burung yang kelah 100,000. Mandi junu. Hukum orang tabligh yang mengabaikan keluarga dan semayang di masjid. Masjid orang UMNO. Buat ni blok ni. Dia kata orang tabligh ni abai keluarga dia. Dia tak nak abai keluarga ni, tak nanti orang tabligh. Siapa-siapa pun tak boleh abai keluarga. Orang pah ke, orang tabligh ke, orang mengaji ke, orang mana pun tak boleh abai keluarga. Benda hak yang wajib kena tunai. Faham? Lepas tu kita nak kata dia abai keluarga, kita tak boleh. Mereka keluarga dia buat mengaduan. Isteri dia mengadu pada qadi. Tak beri nafkah. Baru sahih. Nah, tapi kalau dia tinggal saja-saja, semata-mata nak ikut jemaah tabligh, kita tak boleh lagi beri alasan tak betul. Dengan sebab tinggal ni, sebab isteri dia, anak dia tak komplain apa-apa pun, kita saja yang sibuk tak jadi gitu. Nah, dia mesti, maknanya isteri dia tak reda, anak dia tak makan tak minum, siapa orang kena beri makan, no, barulah tak boleh keadaan lagu tu. Semata-mata dia keluar tinggal 4 bulan, 6 bulan, tu hadir dengan keluarga dia. Apa kata kalau isteri dia reda? Apa kata kalau isteri dia tak ada hak? Nah, jadi kita dah nak ukur locong lagi tu. Nah, masalah hak jamaah tu tak berapa tepat tu, memang tak comel hak tu. Tak berapa comel hak tu. Tapi masalah tinggal keluarga ni hak tu tak boleh nak kita salahkan dia. Nah, kita dengan tak tahu lagi benda keadaan yang sebenar. Isteri dia suka ke tak? Dia tinggal lagu tu? Tak, tinggal positif ke tak? Jangan dari pukul locong lagi tu. Kemudian dia nak pergi semayang di Masjid Amnah. Tak ada masalah. Nah, sebab orang Amnah masjid dah Amnah. Masjid tu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia gitu. Dia pergi semayang sah tak? Kalau kita pergi semayang sah juga. Nah, dia gitu. Masalahnya kita tak pergi semayang tu, kita tak mau dengar khutbah dia. Itu saja. Orang ngajar ustaz-ustaz dia dah orang ngajar gitu. Nak main air wuduk, tayamu rasa berok. Besar. Nah, bila kita nak faham. Itu sajalah. Bukan kita tak suka pada masjid. Masjid ni walau di mana, di Somalia pun, di Afrika mana pun, kita kena sayang pada masjid. Nah, orang yang menguruskan masjid yang tidak betul. Bukan masjid tak betul. Nah, masjid tu, nah, tak ada masalah. Melainkan masjid dirau, itu lain. Nah, tujuan bina untuk melenyapkan sokongan yang benar pada masjid Islam. Itu dirau. Nah, yang tak betul orang yang menguruskan. Macam sekarang kat kita masjid ladang. Dulu ramai orang. Masa PAH mengetah, ramai orang. Bukan kita nak cerita politik, ramai. Pasal tiap-tiap malam dipanggil penceramah, mana ustaz-ustaz yang mampu menarik orang dengan kuliah. Kuliah yang paling sedikit, kuliah kita. Hari Ahad malam Isnin. Lebih kurang 400 orang. Malam lain memang ramai. Kita paling sedikit dalam 400 orang. Hak malam lain ramai. Malam tu guru 1,000 orang. 2,000-1,500. Nah, alhamdulillah. Sekarang yang paling ramai 15 orang. Tiang ada 18. Mana banyak tiang pada orang yang mari. Adakah jahat masjid atau jahat pihak pengurusan? Jawab. Pihak pengurusan lah. Dia gitu. Nah, jadi insyaAllah. Bila orang ulama-ulama Tuhan beri kemenangan, kita betulkan keadaan. Nah, dia panggil balik penceramah-penceramah. Bagaimana pendapat ustaz tentang Tok Imam dan Tok Bilal Hadari? Soalan bisa-bisa saja. Nah, masalah Tok Imam Hadari ni, dia ada dua. Yang pertama, Tok Imam yang bertugas di Masjid Hadari. Yang kedua, dia tu memang orang Hadari. Dia lain-lain. Jadi kalau Tok Imam yang hanya bertugas dihantar ke Masjid Hadari, nah, itu tak ada masalah. Masalahnya dia memang jiwa Hadari. Nah, rumah dia tu memang serba biru. Tu lain kan. Rumah Tok Imam. Nasi pun dia hanya makan nasi kabu. Tu memang power tu. Itu masalah orang yang sokong benda yang tidak betul, orang yang sokong benda-benda yang zalim, orang yang sokong pihak pemerintah yang suka buat maksiat, perbuatan itu menyebabkan jadi fasik. Maka Tok Imam yang fasik, jumhur ulama kata kalau kita semayang belakang dia sah semayang, cuma makruh kita ikut. Deh, jangan kata tak sah. Ya tak sah Tok Imam kapi. Tok Imam cakap terang dah. Quran dah wajib kita ikut. Tu Tok Imam kapi lagi. Neh, jangan kita nak gerah nak pukul locong. Semata-mata Tok Imam hak memang sokong terus lah. Macam tadi, Tok Imam nasi kabut ni. Tok Imam ni memang fasik. Fasik bukan kapi. Sah kita ikut semayang berjemaah. Afdal pergi kepada imam yang adil. Ulama sang dah. Neh, jangan kata kufur lagu tu. Neh, hukum semayang pakai minyak wangi ada alkohol. Jawab sama-sama dah berlaku khilaf di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan tidak boleh buat semayang kerana dia adalah najis. Pendapat yang kedua, sah semayang kerana dia adalah najis tetapi yang dimaaf kerana sedikitnya. Hak mana nak ikut lah ni. Tapi kita hak paling comel, kita ikut hak cermat yang nombor satu. Nah, iaitu jangan pakai ketika nak semayang. Tapi kita nak jumpa orang, Time kita nak pergi meeting mesua agak, kita sembuh lah minyak angin tu. Pasal pakaian tu bukan nak buat, nak buat semayang. Tapi bila kita nak semayang, kita tak sempat pakai lah, pasal ada khilaf. Tapi nak pakai juga, ada juga pendapat ulama' mengatakan dimaafkan kerana sedikit kandungan alkohol di dalam dalam minyak wangi tersebut. Dayah balok, faham lah tu. Apa hukum menggunakan najis sebagai baja? Yang pertama, najis tahi ayam dan tahi lembu. Yang kedua, najis babi dan anjing. Yang ketiga, najis manusia. Huraikan hukum dan sebab-sebab. Ha. Ditanya masalah bak tahi. Cerita bak tahi. Kena hurai bak tahi tu dalam malam ni. Adalah, kaki orang nak makan ni perut lapar. Tanyalah bak makan ke apa. Cerita bak kuih ke apa. Menggunakan baja daripada najis binatang, sekalipun najis binatang mughalladzah, adalah harus pada syarak. Setengah ulama' mengatakan najis mughalladzah makruh dijadikan baja bagi tumbuhan. Nah, baik, kalau kita si letak baja itu, tai ayam ke, tai babi ke, tapi jaranglah tai babi ni, tai ayam, tai lembu dah. Ada jenis hak kita letak tu kena pada daun dia, sayur-sayur, ada yang tak kena, duduk di tanah saja. Kalau duduk di tanah saja, di tanah saja najis, kemudian tumbuhlah sayur. Tak, di sayur tu tak kena najis. Maka sunat basuh sayur tu sebelum makan. Tapi kalau hak kita siram baja tu kena pada, maknanya najis tu kena pada daun, wajib basuh. Walaupun maknanya kita letak najis di tepi dan akar dia seduk, najis tu masuk dalam akar, gelira jadi subur, hukumnya tak wajib juga basuh, boleh makan juga. Sebab bukan air najis yang masuk, tetapi Tuhan tukar menjadi protein zat dia yang masuk. Benda lain. Ditapih oleh sistem organik itu sendiri. Dalam sayur tu dia ada penapih lah pula. Yang masuk bukan najis, jadi benda lain, jadi benda yang memberi kesihatan pula pada pokok. Macam kita lah. Kita makan kan dalam perut kita, Tuhan buat macam-macam filter tu. Ada oil filter, ada air filter, ada two filter, ada macam-macam. Batu hang ni jadi kenyang, hang ni jadi gini, hang ni jadi sedap, hang ni jadi daging, hang ni jadi gagah, hang ni jadi susu. Banyak filter kan. Hak tak ada, hak habis dah, tapi jadi indah water. Dia gitu. Najis manusia. Kau sedap sayur. Kata sayur kanu mau subuh-subuhnya sawi tahi jekeke tu. Tambah lembut rasa nak sebut juga. Mua tak kita tanya ma. Jangan marah JKK, jangan marah. Hak sini, hak tu JKKK. Hak kita duduk sakit sama ni JKK. Di lain-lain. Mu tu JKKK. 3K tau. Tak boleh marah. Hak saya sebut ni 2K je. Betul tak? Lain-lain. Dekat-dekat lah tu. Saya adalah seorang pengurus di satu syarikat. Semua pekerja saya adalah beragama Islam. Cuma ada 2-3 orang beragama Islam Hadari. Nampak apa pulak ini? Masa saya, dia orang ini semayang celang-celung. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Saya dah bagi nasihat tapi tak dengar. Baik. Orang Islam Hadari ni orang Islam juga. Jangan kata orang kafir, jangan kata gitu. Cuma mereka ini duduk cenderung sangat. Dengan pendapat-pendapat pemimpin yang mereka tak faham. Sebenarnya pandangan-pandangan pemimpin ni salah. Berkait dengan hudud, dengan masalah-masalah hukum hakam, masalah hiburan, banyak salah. Jadi kita anggaplah golongan Hadariah ni golongan salah. Jadi orang ni bukan dia Islam lain. Islam tu juga, cuma tak betul Islam dia. Kena betul balik, we jadi comel. Jangan kita samakan dengan apek pula. Jangan sama dengan orang kafir. Pandangan itu salah. Dia ikut pokok salah, pokok khurafat. Orang yang meninggalkan Quran, dia ikut juga. Ni golongan salah. Golongan Islam cedera ni. Cedera dia pada pihak menyokong orang zalim. Dan kita cedera juga. Cedera kot lain. Ada cerita kalau kita kaji. Nah, dalam bab lain, dalam bab makan minum kadang-kadang kita tak fikir, kita salah. Dalam bab niaga kita menipu, dalam bab janjian kita tak tunai janji. Nah, dalam bab nikah kahwin kita sengelak, dalam bab-bab lain. Nah, banyak juga cerita kita ni. Jadi dia panggil sama-sama cerita. Betul belaka. Kemudian dia kata pekerja semayang silang sini, semayang atek, dok atek. Jadi wajib atas kita majikan kena suruh pekerja kita semayang. Tapi bukan wajib pekerja itu semayang depan majikan. Kita hanya keluar arahan suruh semayang. Mereka dok semayang juga kita tak langgung. Sebab kita telah keluarkan arahan. Eh? Kita buat satu arahan. Kita buat poster dan sebagainya. Tak surat peringatan. Maknanya kita tu ada dok. Nah, menjalankan